Sebagaimana kaidah jarh wa ta'dil di kalangan ahli hadis seperti itu pertanyaan pertama ya. Masalah ini masalah memperingati umat terhadap kesesatan. Bagaimana jika komunitas masyarakatnya masih awam dan cenderung berperasaan negatif terhadap orang-orang yang mentahdir? Bagaimana kita komunitas masyarakat kebanyakan berpahaman seperti kelompok kita ditahdir atau semisalnya atau pendukungnya? Jadi ukuran itu bukan kepada orang-orang umum. Kita berpijak dan bertolak serta bergerak itu ukuran dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Dengan itu kita bergerak. Nah, kalau ukurannya terus kita ingat bagaimana pandangan orang tidak jadi sudah dan tidak ada kemungkaran yang diingkari. Nah, bahkan kita harus kadang menyampaikan hal tersebut supaya mereka tahu bahwa kadang harus menjelaskan orang-orang yang menyeleweng seperti itu. Nah,